السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita berusaha terus memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Kita meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, kita kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam bab hak suami yang wajib ditunaikan oleh seorang istri. Dan kita sedang membahas dalil yang pertama, yaitu surat An-Nisa ayat 34. فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَفِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ. Kita berada di potongan itu atau di penggalan itu. Setelah Allah berfirman tentang kepemimpinan ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Dan Allah jelaskan dua sebab mengapa suami menjadi pemimpin. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, karena sifat kepemimpinan yang Allah berikan kepada suami lebih dibanding yang Allah berikan kepada istri. Jadi istri punya juga, tapi Nabi SAW lebihkan, Allah Subhanahu wa taala lebihkan ke suami. Dan ini kaidah umum. Maka tidak heran jika mungkin ada 1-2 kasus di masyarakat ada wanita yang melebihi banyak laki-laki. Tapi kaidah umum seperti itu, hadirin. Hadirin Allah muliakan, lalu Allah menjelaskan tentang profil wanita yang bisa menjalankan tugas dan kewajibannya. Profil istri yang bisa menjalankan tugas dan kewajibannya. Ternyata mereka adalah wanita-wanita salihah, fas-salihat. Wanita-wanita yang salihah, yang mustaqimat sebagaimana yang kita bahas. Wanita-wanita yang istiqomah. Wanita-wanita yang punya pola kebaikan lalu konsisten dengan pola itu. Bukan wanita-wanita yang labil. Yang naik turun secara signifikan, secara cepat. Saya memang Mereka bukan wanita sempurna, sebagaimana enggak ada laki-laki sempurna. Mereka tetap kullu bani Adam khata', setiap anak Adam pasti banyak melakukan kesalahan. Namun mereka punya sekali lagi pola kebaikan yang mereka jalani dengan konsisten, dan ketika terjadi kekhilafan, kealpaan, maka mereka langsung istighfar, mereka langsung taubat, dan mereka bangkit kembali. Artinya mereka tahu bagaimana menyikapi sebuah kekeliruan. Itulah profil wanita soleha atau istri soleha. Qanitat, mereka adalah wanita-wanita yang taat. Qanitat, taat kepada Allah, lalu taat kepada suami selama tidak maksiat. Jadi mereka taat kepada Allah, lalu taat kepada suami jika itu atau selama itu bukan maksiat. Dan kalau itu maksiat, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Enggak ada ketaatan kepada makhluk jika itu berkaitan dengan maksiat kepada Allah. Hadirin Allah muliakan. Jadi wanita atau istri yang saleh atau istri yang taat, yang nurut, kecuali jika itu bermaksiat. Nah, hadirin Allah muliakan, pertanyaannya sekarang, apa itu maksiat? Apa itu maksiat? Karena kalau maksiat nggak boleh nurut. Dijelaskan oleh para ulama kita, jadi bahwa maksiat itu tidak mengerjakan yang wajib. Atau mengerjakan yang haram. Itu maksiat. Jadi maksiat itu tidak mengerjakan yang wajib. Atau mengerjakan hal yang haram. Jadi tidak mengerjakan yang wajib ya, bukan tidak menjalankan perintah. Karena perintah terbagi menjadi dua. Bisa wajib, bisa sunnah. Bahkan tiga, bisa mubah. Biasanya dikenal dalam ilmu usul fikih, jika perintah itu disampaikan setelah larangan, kan begitu ya. Jadi perintah itu lebih luas, hadirin. Nah, apa yang dimaksud dengan apa yang masuk kategori maksiat jika perintah itu kewajiban? Kalau itu kewajiban lalu tidak dikerjakan, maka itu maksiat. Jika itu hal yang haram lalu dikerjakan, maka itu maksiat. Artinya, istri soleha, istri yang taat kepada Allah lalu taat kepada suami, selama suami tidak mengajak mengerjakan hal yang haram atau mengarahkan untuk tidak mengerjakan kewajiban. Nah, di dua poin itu, maka tidak ada ketaatan. Itu yang dijelaskan para ulama. Artinya, hadirin Allah muliakan, artinya bahwa selain itu wajib taat. Wajib taat. Dan kalau kita mau perinci, kita mau klasifikasikan biar lebih mudah ya. maka kita bisa bagi menjadi beberapa kondisi. Kondisi yang pertama, hadirin, apabila suami memerintahkan kita mengerjakan yang wajib dalam kondisi begini, gimana? Wajib taat apa enggak? Wajib. Contohnya apa? Suami perintahkan istri, kamu udah sholat zuhur? Oh belum, belum. Sholat zuhur. Apalagi di waktu mudhayyaq. Udah jam hampir mau masuk asar, udah tinggal dikit lagi. Maka jelas itu hatman wajib. Atau misalnya itu mungkin agak terlalu spesifik lah di dunia usul fikih. Puasa Ramadan lah gitu loh. Memasuk hari kedua, terus suaminya bilang, pokoknya besok kita puasa misalnya. Jangan lupa puasa besok. Maka itu wajib. Suami memerintahkan istri untuk mengerjakan kewajiban. Suami memerintahkan istri untuk menuntut ilmu. Thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim, menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Suami memerintahkan istri untuk belajar iman. Belajar tentang tauhid. Belajar tentang kesabaran. Maka hukumnya wajib. Dan kalau istri kerjakan, hadirin, maka dijelaskan oleh sebagian para ulama, maka dapat pahala enggak? Dapat, dan dapat dua pahala. Pahala mengerjakan kewajiban dan pahala mentaati perintah suami. Jadi pahala mengerjakan kewajiban dan pahala menjalankan perintah suami. Jadi kalau istri punya suami yang quote unquote ngingetin terus kewajiban, itu bersyukur kepada Allah. Karena itu adalah lumbung pahala. Lumbung pahala. Maka kalau suami ingin istrinya dapat banyak pahala, perintahkan aja selalu hal-hal yang wajib. Pokoknya kamu harus ini, kamu jangan lupa ini ya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, jika suami memerintahkan mengerjakan hal yang sunnah. Misalnya suami sampaikan di hari Ahad, besok kamu puasa ya, temenin aku, misalnya gitu. Atau misalnya besok puasa tanggal 9 Al-Muharram, besok kamu puasa ya, tanggal 9, emang wajib? Gak wajib, tapi ya, saya ingin kamu puasa. Sampaikan ke anak-anak juga pada puasa. Atau nanti puasa Asyura, sampaikan lagi. Pokoknya saya mau kamu puasa Asyura ya. Jadi suami memerintahkan istrinya untuk mengerjakan amalan yang sunnah. Lalu suami minta istrinya untuk salat duha. Pokoknya kamu harus rutin salat duha. Misalnya demikian. Nah, pertanyaannya gimana? Harus taat gak, hadirin? Harus taat. Fasalihatu qanitat. Taat sama suami. Dan kalau dia taat, dia mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama mengerjakan amalan sunnah, pahala puasa Asyura misalnya, kalau itu lusa, pahala puasa Tasu'a, kalau itu esok, dan pahala mentaati perintah suami. Luar biasa, panen pahala, dapat pahala dari dua sisi. Oke, kita lanjutkan. Sekarang suami memerintahkan hal yang mubah. Hal yang mubah. Contohnya apa hal yang mengubah? Apa contohnya? Ya Allah, sulit. Ya Allah, ini para makan, semua makan. Makan sayuran. Ya. Jawaban yang lahir dari sebuah trauma. Ya. Makan pokoknya besok kamu harus makan sayuran hijau. Menu besok itu mau sayuran itu mubah-mubah aja. Tapi kalau suami bilang gitu, gimana? Wajib harus taat. Fasholihatu qanitat. Istri yang salihah, istri yang taat, maka makan sayuran hijau. Makan sayuran hijau. Dan contoh-contoh yang lain. Jadi ketika saya memerintahkan hal yang mubah, maka istri wajib taat. Misalnya membeli sesuatu lah, kamu tolong belikan, tolong pesankan atau tolong belikan barang ini ya, atau tolong pesankan menu ini gitu loh. Atau kalau tadi kan buat istri, atau ini buat suami, besok aku request mau makan ini ya gitu loh. Dan itu makanan halal, maka perintah kepada hal yang mubah. Gimana? Dan istri harus taat, tidak? Ya harus taat. Dan kalau istri taat, istri dapat pahala, yaitu taat pada suami. Istri taat pada suami. Ya, enak sekali ya. Jadi makan sayuran hijau itu pahala demi pahala. Pokoknya itu enaknya punya suami, kata banyak wanita. Dia bisa rubah banyak hal menjadi pahala. Karena diperintah sama suaminya. Itulah istri yang mengerti ilmu agama. Jadi gak ribet banget sih laki gua nih. Enggak. Justru alhamdulillah suamiku tuh suka perintah-perintah. Jadi aku tuh bisa dapat pahala banyak. Coba kalau suamiku diem aja, ya aku gak dapat pahala. Kalau mengerjakan hal yang mubah, atau kalau mengerjakan hal yang sunnah, ya cuma dapat satu pahala dari sisi amalan sunnah, tapi aku gak dapat dua pahala dari sisi perintah suami. Itu poin. Oke, poin berikutnya. Apabila suami memerintahkan istri ke hal yang makruh misalnya. Hal makruh. Contohnya apa contohnya? Contohnya. Apa? Apa? Ada panjang urusannya itu. Harus dibahas lagi. Hah? Makan apa lagi? Makan pete. Kamu harus makan pete besok. Kenapa sih kalau makruh selalu pete yang diincar gitu loh. Emang kenal makruh. Misalnya hal makruh itu yang ini ya. Suami perintah istri membatalkan puasa Senin Kamisnya di siang hari. Kamu lagi puasa ya? Iya, batalkan gitu. Karena suatu hal atau apa. Dan secara umum apa menghentikan amalan sunnah yang sedang dikerjakan seperti puasa atau sholat dijelaskan sebagian ulama hukumnya makruh, maka suami istri dapat pahala. Jadi nggak usah ngedumal, ini kan hanya ingin beribadah sama Allah, kok dihalang-halangi? Loh, bukan dihalang-halangi, mungkin ada pertimbangan lain. Ya walaupun itu bukan urusan kita. Dan kita dapat pahala. Kita aman dapat pahala amalan sunnah tersebut, dan kita dapat pahala wajib mentaati perintah suami. Alhamdulillah, itu berarti upgrade dari mendapatkan pahala amalan sunnah, di upgrade menjadi pahala wajib taat. Dan tetap kita dapat pahala amalan sunnah tersebut karena tidak diselesaikan karena alasan syar'i. Allah Ta'ala alam. Terus poin berikutnya, apabila suami mengajak mengajak meninggalkan yang haram. Nah, itu. Meninggalkan yang haram. Misalnya suami melarang istrinya minum khamar. Maka hukumnya apa? Wajib taat. Suami melarang istrinya memakai pakaian yang memperlihatkan aurat di hadapan wanita, di hadapan laki-laki yang non mahram, maka hukumnya wajib taat dan dapat pahala dua, pahala taat sama suami dan pahala meninggalkan hal yang haram. Lalu poin berikutnya, suami memerintahkan istrinya untuk mengerjakan hal yang haram. Ini, kalau tadi meninggalkan hal yang, sekarang mengerjakan yang haram. Taat apa? Contohnya apa? Suami minta istrinya itu tadi berbohong. Perintah suami, tolong bohongnya untuk ini. Jadi itu perintah suami, meminta istrinya demikian, atau merendahkan kehormatannya, itu request dari suami. Maka la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk jika bermaksiat. Sebagaimana poin yang terakhir, apabila suami mengajak istri untuk meninggalkan kewajiban. Suami minta istri, besok puasa Ramadan ya, gitu loh. Padahal tidak ada udzur syar'i. Tapi diminta untuk enggak puasa Ramadan. Udahlah, enggak usah sholat lah hari ini. Enggak usah sholat zuhur, enggak usah sholat asar, enggak usah sholat maghrib. Maka la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Nah, kira-kira itu gambaran yang semoga lebih memudahkan kita untuk tahu bagaimana cara bersikap sebagai istri. Karena banyak istri itu menganggap remeh arahan suami atau perintah suami, khususnya yang berkaitan dengan keseharian. Dan banyak istri lupa bahwa ya, kalau ia ingin menjadi wanita soleh, maka ia harus taat. Dan dengan taatnya, dia panen pahala. Itu sangat penting. Panen pahala. Dan sebaliknya, ketika dia gak taat, dia berdosa. Banyak istri berpikir, dia akan fine-fine saja. Tidak, itu dosa. Itu yang biasa mungkin membuat kehidupan dia di hari itu gak nyaman, atau dia dizolimi oleh orang lain, atau dia gak mendapatkan ketenangan atau gak dapatkan kekhusyuan ketika sholat. Itu karena ngejawab atau membantah atau tidak menjalankan perintah suami yang non maksiat. Dan banyak perintah itu tuh sederhana aja. Dan gak perlu dijawab juga. Tolong pindahin kursi kerja aku ke sini ya. Kenapa ke situ sih, beb? Enak kan di sini. Terus bicara, iya kan ribet segala-galanya. Posisi kursi itu hukumnya apa, hadirin? Mubah kan, mau di situ kayak mau di sana kayak selalu mubah. Ya udah taat aja. Kenapa harus ngejawab gitu loh? Kenapa harus ngejawab? Itu kebiasaan buruk. Dan kebiasaan buruk itu bukan hanya sekedar ini kebiasaan buruk loh. Itu dosa. Karena enggak taat suami. Selama bukan maksiat. Itu dosa karena enggak taat suami. Kadang-kadang suka hal-hal kecil tuh ribet banget. Ada pasangan beli ini masakan Padang. Terus suaminya minta, "Tolong pindahin aku mau makan dong. Kamu pindahin masakan Padangnya dari bungkusan ke piring ya." Perintahnya simpel aja itu. Dijawab lagi. Masakan Padang itu paling enak tuh, beb, di bungkusnya, apalagi kalau pakai daun pisang itu zen banget gitu. Enggak, aku mau nyari piring. Enggak, ini yang paling enak. Ngapain cuma gara-gara itu ribut? Ikutin aja suami. Suami pengen di piring. Suami pengen di mangkok. Suami pengen di baskom. Kan buat emang haram makan apa nasi Padang di baskom? Kan boleh, ikutin aja udah. Yang penting senengin suami kan simpel, enggak usah. Ini aneh banget sih laki gue nih. Enggak bisa begitu, beb, gitu loh. Kan boleh-boleh aja. Dan suaminya juga orang Padang gitu. Jadi enggak ada maksud menginikan. Aku nih orang Padang. Aku juga orang Padang, kata suaminya. Aku lagi pengen makan di situ. Boleh-boleh aja. Jadi kadang-kadang tuh hal-hal yang benar-benar sepele itu jadi ribet gitu loh. Karena dijawab. Karena di ini kan ikut aja kan. Tak ini maksiat bukan? Oh bukan maksiat, oh berarti saya ikut. Biar saya jadi wanita soleha. Kita berangkat jam 6 ya, gitu loh. Kenapa jam 6, beb? Acaranya kan baru jam 9. Ya, aku pengen berangkat cepat aja. Ya, tapi kan lama nunggunya nanti di sana. Terus akhirnya panjang sekali. Emang haram gitu datang 2 jam sebelum acara, kan enggak haram. Haram enggak sih ada? Enggak haram kan. Ya udah ikutin suami aja. Kan di sana bisa baca Quran, bisa berzikir, ikutin. Atau sebaliknya, acara jam berapa? Jam 9. Oh, jam 9 kita sudah harus ada di sana. Oke. Okay. Kalau gitu aku mau kita sampai sana 9 kurang 2 menit. Jadi kita berangkat jam 8.15. Beb, itu terlalu mepet, beb. Jangan gitu loh. Lebih baik kita datang jam 7. Udah ikutin suami aja. Kan suami pemerintahan enggak haram. Yang penting jam 9 sampai di sana. Memang mungkin kurang idealis, tapi apakah haram? Enggak. Ya udah enggak haram, ikutin. Oke, kan rentan ada sesuatu di jalan. Ya benar rentan. Tapi mau datang mau start lebih apa? Lebih cepat setengah jam, kalau ada sesuatu di jalan bisa terlambat juga. Jadi pintu kemungkinan selalu ada gitu loh. Tapi kita lihat substansi perintahnya ini haram apa enggak. Enggak, ya udah kita ikutin. Kalau ada apa-apa itu urusan apa? Tanggung jawab suami. Jadi ada banyak hal itu yang harusnya lancar, nyaman, akhirnya panjang gara-gara hal-hal seperti ini. Hal-hal seperti ini. Sebagaimana hadirin sekalian Allah muliakan, dari sisi suami, kembali ingat wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan berinteraksilah dengan istrimu dengan cara yang terbaik. Dan kita sudah jelaskan bahwa mu'asyarah itu mencari angka 10. Dan kita sudah menjelaskan bahwa al-karim, orang-orang yang mulia itu tidak mensapu bersih haknya, gitu loh. Enggak mensapu bersih haknya. Artinya apa? Artinya enggak setiap hal kita merintah-merintah atau kasih perintah kepada istri, kasih ruang lah buat istri kita. Karena kita tahu kalau begitu kita perintah ke istri kita, maka dia wajib taat selama tidak maksiat. Jadi jangan juga dalam tanda kutip kita sempitkan kehidupan istri dengan perintah-perintah kita itu. Kalau masih ada pintu lain gitu loh. Tapi kalau memang kita ingin melatih kedisiplinan, kita ingin membangun pola, memang ada tujuan tarbiyah di sana, maka itu nggak ada masalah, bahkan itu harus dilakukan. Tapi kalau cuma iseng-iseng aja, atau kadang-kadang suami itu ingin menunjukkan hegemoni aja, gitu, ego laki-laki, ingin menunjukkan istriku tuh nurut nggak sih sama aku gitu, cuman pengen nunjukkan hegemoninya, sebaiknya tidak perlu dilakukan, walaupun itu hak kita misalnya, atau itu bisa kita lakukan. Sekali lagi ulama mengatakan orang-orang mulia itu tidak sapu bersih haknya, jangan lepaskan sebagian hal atau sebagian haknya untuk kenyamanan orang lain atau untuk kemaslahatan orang lain dan seterusnya. Apalagi kalau kita punya misalnya kita punya istri yang kita tahu dia capek sekali hari ini, atau memang kesehariannya sudah capek, sudah letih gitu loh. Misalnya capek dengan urusan rumah, capek dengan urusan anak gitu loh. Kita punya anak 19 misalnya. Ya janganlah terlalu perintah-perintah gitu. Itu udah pening gitu loh. 19 anak misalnya. Nanti ada satu yang kecebur lah, satu kepentok lah, satu masuk sumur lah, nanti satu jatuh ke selokan. Ya jangan ditambah lagi dengan terlalu banyak perintah. Balik ketemu tuh kasih pujian lah, kasih reward, kasih ini gitu loh. Atau kita yang ngambilin minum lah gitu. Jadi ya, jadi balance gitu loh. Kalau dari sisi istri siap komit untuk taat dan nurut selama tidak maksiat, dari suami juga gak perlu terlalu saklek dan tidak sapu bersih haknya. Nah kalau setiap kita bermain di kotak masing-masing, itu kan enak hadirin. Rumah tangga jadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kalau kita sudah mulai meributkan hal-hal yang kecil dan terlalu nuntut pasangan kita sesuai dengan idealisme kita, dan seringkali bukan idealisme hadirin. Kalau idealisme, apalagi untuk akhirat, bisa dipertimbangkan. Tapi ini seringkali bukan idealisme. Kita menuntut pasangan kita sesuai dengan ego kita. ego kita, baik suami maupun istri, nuntut pasangan kita sesuai dengan nafsu kita. Dengan dalil ini kan bukan maksiat. Ya mungkin belum sampai titik maksiat. Tapi kalau cara ini dikembangkan, apakah bisa meraih sakinah, mawaddah, warahmah? Itu hal yang perlu kita renungkan. Saya rasa cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Kita buka satu beberapa saat untuk tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati, memberkahi, meridai Imam Nawawi, Ibnu Jama'ah, Ibnu Qayyim dan juga ulama lain. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati Ustaz beserta keluarga, tim keluarga serta kaum muslimin dimanapun berada. Semoga Allah juga melimpahkan bagi kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk bisa diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Afan izin bertanya, mungkin ini pertanyaan receh Ustaz, tapi cukup mengganjal di hati belakangan ini. Kadarullah, saya memiliki suami yang menyukai semua makanan olahan kambing. Sementara saya sebaliknya. Meski banyak yang berpikir saya berlebihan dan bodoh, karena tidak suka dengan makanan enak ini, saya pun tidak peduli. Wah, ini isi yang punya prinsip ini, Masya Allah, bagus. Dan saya rasa gak bodoh juga, enggak kok. Kita harus apresiasi setiap selera orang, gak bodoh kok. Orang punya hak gak suka. Rugi aja sama aja. Gak bodoh tapi enggak. Tapi amin, enak hadirin. Tapi setiap orang punya selera ya. Kita harus menghargai. Entah mengapa belakangan ini tiap pulang kajian belum memaksa terus untuk makan olahan-olahan kambing. Saya pun melakukannya, tapi pas saya mencicipi makanan tersebut, efek yang saya rasakan adalah perut saya langsung tidak nyaman. Saya mual dan kepala saya pusing. Tapi saya mencoba menahan dan tidak memberitahu suami hingga saat ini. Mohon nasihat Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya memiliki hak untuk tak patuh dalam persoalan ini? Semoga Allah memberikan taufik untuk Ustaz menjawab. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Allah muliakan, yang pertama sekali lagi, selera orang selama tidak haram perlu kita hargai. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus mengerti, mencoba atau memulai makanan yang awalnya seseorang itu tidak suka, itu gak mudah. Itu gak mudah. Jadi kita harus ngerti, ini proses yang gak mudah. Jadi ini bukan hal receh bagi inilah. Ini gak mudah. Dan kalau ada orang atau ada istri berusaha itu, kita harus apresiasi. Karena susah. Terus yang berikutnya, penanya gak sendirian kok, banyak orang juga gak suka kambing. Nah, saran saya dari sisi syar'i dan dari sisi teknis ya, dari sisi syar'i, niatkan untuk menyukai apa yang disukai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suka dengan paha kambing misalnya. Jadi itu dulu gitu loh. Ini adalah sebuah kesempurnaan cinta. Pencinta itu akan mengikuti pola yang pihak yang ia cintai. Makanya kan Allah mengatakan, Allah berfirman dalam surat Ali Imran 31, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian mencintai Allah, ikuti aku. Karena cinta itu akan membuat seseorang itu menjadi pengikut yang setia, akan ngikut. Jadi niatkan sebagai berusaha menyukai apa yang disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita dapat pahala cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pahala besar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam suka dengan paha kambing. Yang kedua, niatkan untuk taat kepada suami. Taat kepada suami. Sehingga pahalanya besar. Jadi kita tuh bisa menjadikan makan kambing kita sebagai sarana taqarrub kepada Allah. Dengan itu ada taat kepada suami. Dan mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang berikutnya, secara teknis minta suami ke tempat yang jago dalam mengolah kambing gitu. Banyak orang gak suka kambing itu karena quote and quote trauma. Karena ia pernah makan yang baunya tuh gak enak, baunya tuh nyengat. Dan peta bisa berubah jika ketika dulu misalnya, atau ketika awal dia makan kambing, dia berada di tempat yang tepat gitu loh. Karena ada banyak tempat makan kambing itu yang nggak ada baunya, yang ada cuman enaknya aja gitu loh, nggak apa, nyengatnya nggak ada, bau itu nggak ada, rasanya juga itu. Nah, cari tempat-tempat yang seperti itu. Ada orang tuh, atau misalnya keras gitu, pertama kali makan sate kambing keras, ya dia pas dapat yang keras. Coba kalau dia dapat yang empuk, terus apa namanya, sampai ada tuh yang lemaknya meleleh gitu loh. Oh, itu bisa jadi balik lagi ke kedai sate tersebut. Jadi cari yang nyaman gitu loh. Cari penggemar, siapa sih yang jago kambing gitu di lingkungan kita, tanya di mana tempat yang benar-benar ngebantu kita. Ngebantu kita. Terus tambah satu lagi hadirin. Coba kita lihat dari angle kita. Kan gini loh, dalam meraih keberhasilan dalam hidup di dunia dan di akhirat, itu manusia harus melewati fase yang dia gak suka gitu loh. Itu sunatullah. Harus melewati fase dimana, atau harus menghadapi hal-hal yang dia gak suka dan tidak sesuai dengan nafsunya. Itu sunnatullah. Nah, jadikanlah makan kambing ini sebagai sarana melatih diri menghadapi hal-hal seperti itu. Jadi ini bukan tentang makan atau gak makan. Ini tentang melatih jiwa terbiasa menghadapi atau merasakan hal yang dia tidak suka. Dan kalau kita bisa diberi taufik untuk melatih sisi-sisi ini, insya Allah ke depan kita akan jadi pribadi yang jauh lebih matang, jauh lebih dewasa, dan jauh lebih mudah untuk bertakwa. Makanya kan kata Nabi SAW, wa huffatil jannatu bil makarih. surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh manusia. Itu poin. Jadi ini bukan tentang makan kambing atau tidak. Ini tentang bagaimana kita melatih diri kita menghadapi hal yang kita gak sukai dan itu tidak haram. Bahkan itu bagus. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ternyata penting makan kambingnya. Ya Allah ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini, waktu telah habis. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.